Rusta, cantiknya Jawa Timur saudara. Tidak asing untuk anda, Nela Karisma Terusta asli. Lole. Thank you Mas Gundik. Asli Lole. Sumpah. Sumpah. Sobat, sobat semua di atas. Asik sumpah terus asik.